Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa ikhwas sekalian, kita lanjutkan kembali dari kajian kita kitab Al-Jadid, masih di pembahasan syafaat. Ya, sepertinya ini ayat terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab syafaat ini, alias ini adalah pembahasan terakhir di bab syafaat sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, ini babnya nanti berikutnya, insyaallah di pekan depan, di malam Sabtu depan, di Jumat malam, malam Sabtu depan. Ya, insyaallah kita selesaikan pembahasan kita, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulillahi ta'ala qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakanlah, qul, katakanlah wahai nabi kepada mereka semuanya, ya, ud'ul ladzina za'amtum, serulah, berdoalah, ya, kepada mereka berhala-berhala, tuhan-tuhan yang disembah oleh musyrikin, alladzina za'amtum, yang kalian klaim sebagai, ya, sebagai min dunillah, sebagai sesembahan, sebagai tuhan selain Allah. Berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, silakan menyeru kepada mereka. La yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ardh, wa ma lahum fihima min syirk, wa ma lahu minhum min zahir. Mereka enggak memiliki kekuasaan, la yamlikuna, mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Mithqala dzarrah, walaupun kekuasaan itu sebesar zarrah. Ya. Zarrah itu sering ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yaitu, ya, sesuatu yang sangat kecil bagai semut hitam yang berjalan di, ya, semut hitam yang sangat kecil yang berjalan di bawah batu hitam. Ya, yang sangat kecil enggak kelihatan. Dan tuhan-tuhan yang kalian seru, yang kalian ibadahi tersebut, mereka tidak memiliki kekuasaan di langit maupun di bumi walaupun sebesar zarrah. Ya, wa ma lahum fihima min syirk. Dan berhala-berhala yang kalian sembah tersebut, tuhan-tuhan yang kalian ibadahi tersebut, yang kalian klaim, kalian anggap sebagai tuhan, wa ma lahum fihima min syirk. Mereka tidak punya andil, tidak punya saham sedikit pun dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Wa ma lahu minhum min zahir, dan sama sekali tidak ada di antara mereka, tidak ada sedikit pun di antara mereka yang menjadi zahir, yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi dan pengurusan keduanya. Enggak ada sedikit pun. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, ini syahidnya. Poinnya di sini. Itu Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat di sini, ya, tanpa izin dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak bermanfaat, tidak berguna syafaat indahu, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, illa liman adinalahu, kecuali bagi orang-orang, yaitu juru syafaat yang telah Allah berikan izin. Karena di pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan syarat dari syafaat, yaitu syafaat yang musbatah, yang ditetapkan keberadaannya, yaitu dua syarat yang penting. Yang pertama yaitu adanya idznullah lisyafi, izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah Subhanahu wa taala kepada juru pemberi syafaat. Siapa itu juru pemberi syafaat? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh nabi dan rasul yang lainnya, malaikat, para wali, orang-orang soleh. Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun mereka juru syafaat para syufa'a ini tidak bisa dengan inisiatif mereka sendiri memberikan syafaat kepada al-mashfu' lahu, orang-orang yang mendapatkan syafaat. Tidak bisa. Mesti dapat izin dari Allah. Yang kedua, ini syarat yang penting, bahwasanya al-mashfu' lahu itu yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Yaitu ahli tauhid. Orang-orang yang beriman yang tidak batal keimanannya. Mereka masih berstatus sebagai muslim walaupun membawa dosa besar. Di dunia mereka melakukan dosa besar, zina, judi, minum khamr, ghibah dan yang lainnya dalam keadaan belum bertobat atas dosa-dosa besar mereka tersebut. Ya, mereka nanti di akhirat keberadaannya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka diampuni oleh Allah atau yu'adzab ataupun diazab? Namun kalaupun diazab tidak mengekalkan. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Baik. Dan merekalah yang berhak mendapatkan syafaat. Apalagi mukmin yang tidak atau bukan masuk kategori ahlul kabair atau pelaku dosa besar. Ini ya lebih-lebih lagi mereka lebih berhak layak mendapatkan syafaat dari para syufa'a, dari para juru pemberi syafaat tadi, nabi, rasul, malaikat, ya, orang soleh, para wali dan seterusnya. Ya, juga anak-anak kaum mukminin yang wafat mati sebelum balik, ya, mereka memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang orang tua mereka ini beriman dan ridho dengan ketetapan Allah dengan diwafatkan anaknya yang masih kecil. Barakallahu fikum. Nah, ini poinnya di sini. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya. Qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Ini ayat ini sudah kita bacakan atau sudah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengenai malaikat yang ketakutan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka semua pingsan. Ya. Ketika sudah dicabut rasa ketakutan dari kolbu-kolbu mereka, kolbu malaikat, kolbu mereka berkata kepada Jibril. Karena Jibril lah malaikat pertama yang siuman dari pingsan tersebut ketika mendengar firman Allah. Ya, maka malaikat saling bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuka?" Apa yang difirmankan oleh Allah? Kata Jibril, "Qal." Ya, kata Jibril, "Al-haq." Allah berfirman dengan kebenaran. "Wa huwal aliyyul kabir." Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi ayat ini yang merontokkan, ya, yang menghancurkan seluruh hujjah, dalih, ya, argumentasi kaum musyrikin sampai ke akar-akarnya. Ya, ketika kaum musyrikin, ya, beribadah kepada kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan habaib, kuburan orang-orang soleh dengan anggapan ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh yang mereka muliakan, yang mereka cintai, yang menghantarkan kecintaan yang gulu tersebut, kecintaan yang berlebih-lebihan tersebut kepada peribadatan yang diberikan oleh mereka kepada kuburan wali-wali tadi. Dan mereka musyrikin zaman sekarang ini, ya, yang beribadah kepada kuburan wali ini dengan harapan, klaim mereka tentunya, bahwa wali-wali ini nanti kelak akan memberikan syafaat pembelaan untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini musyrikin milenial ini punya salaf dalam hari ini. Punya pendahulu. Siapa pendahulu mereka? Musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah, kata Allah taala. Mereka musyrikin. Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan ibadah, apakah itu sesaji, sembelihan, doa, istighosah, isti'anah, tawaf di kuburannya kepada orang-orang saleh tersebut. Mereka beribadah kepada selain Allah, kuburan wali-wali. Malayan fa'um, malayan walayaduruhum. yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka berdalih. Bukan berdalil, berdalih. Berargumentasi dengan argumentasi yang lemah. Ya. Yang sangat lemah. Ya, yang kalbaitil ankabut. Kabaitil ankabut, seperti sarang laba-laba rumah mereka. Ya, itu kekuatan hujah mereka. Ya, digosok-gosok sama anak kecil, hancur sarang tersebut. Ya. Begitu juga musyrikin. Ulama musyrikin 1000 orang sekalipun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Kashfus Syubuhat, satu seorang awam muwahid, ahli tauhid yang memahami syubuhat mereka dan mampu membantah argumentasi mereka, karena seorang awam tauhid ini telah memahami akidah ini beserta kerancuan-kerancuannya dan jawabannya, ya, itu dapat dikalahkan oleh awam ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat, ya. Namun bukan orang awam versi kita, namun orang awam yang belajar akidah secara intensif, secara runut, tamat dari kitab ke kitab, belajar usul salasah, dihafal, dipahami, di murojaah, lanjut ke Al-Qaidul Arba, lanjut ke Kitabut Tauhid, lanjut ke Nawakidul Islam, lanjut ke Kashfus Syubuhat, dan seterusnya. Ini orang awam yang seperti ini paham, dapat mengalahkan argumentasi kaum musyrikin dan ulama mereka, walau jumlah mereka 1000 orang sekalipun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi ayat ini, kembali ke ayat ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya, wahai nabi, ud'u alladziina za'amtum min dunillah, katakanlah pada mereka, serulah itu kepada tuhan-tuhan yang kalian klaim selain Allah tersebut, yang kalian memberikan ibadah kepadanya. Ya. Mereka itu enggak memiliki kekuasaan bila pada penciptaan langit dan bumi, enggak punya saham sedikit pun. Mereka juga bukan orang yang membantu Allah dalam pengurusan langit dan bumi, apalagi penciptaannya. Dan tidak bermanfaat sedikit pun syafaat di sisi mereka ini. Karena musyrikin Quraisy menyatakan, wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Bahwa tagut-tagut berupa togut-togut yang mereka ibadahi, atau kuburan orang-orang saleh, kuburan para wali, kuburan para habaib, kuburan ajengan, kuburan kiai yang mereka berikan ibadah kepadanya, mereka berargumentasi bahwa kuburan-kuburan wali tersebut atau wali-wali tersebut akan memberikan syafaat untuk mereka. Dan ini musyrikin Quraisy juga demikian. Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Dan mereka menyatakan bahwa kuburan wali-wali ini adalah juru syafaat kami kelak di sisi Allah, ya, yang akan membela kami kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, kita akan bacakan penjelasan dari Syekh, ya, Al-Qarawi rahimahullah taala dalam Al-Jadid. Ya, beliau seperti biasa menjelaskannya ini dengan menjelaskan kosakata mufradat, kata-kata yang ada di ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitabut Tauhid. Ya, syarhul kalimat, penjelasan kalimat, kosakata yang ada di ayat yang dibawakan oleh Syekh. Ya. Taib. Za'amtum qulidul ladina za'amtum, katakanlah kepada mereka wahai nabi. Ya. Kepada mereka. Ya, berserulah kepada tuhan-tuhan yang kalian anggap sebagai sesembahan yang di, sebagai Tuhan, ya, yang kalian sembah selain Allah, serulah kepada mereka. Za'amtum ay ittakhadtumuhum alihatan min dunillah, yaitu yang kalian jadikan mereka, yaitu berhala-berhala, kuburan orang-orang soleh, sebagai alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayo seru kepada mereka, minta kepada mereka. Tabarakallahu fikum. Ya. Ya, kemudian, ya, disebutkan di sini, di ayat ini, la yamlikuna mithqala dzarrah, bahwa tuhan-tuhan yang kalian sembah itu enggak memiliki kekuasaan sedikit pun, ya, di walaupun sebesar dzarrah di langit dan di bumi. Ya. Nah, kata Syekh, ya, wazna dzarratin minal khair aw syarr. Ya. yaitu walaupun seukuran timbangan zarrah dari kebaikan maupun keburukan. Jadi makna ya yang dibawakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya ini artinya kalau ada zat ya, ada zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, maka tentu dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Karena semua yang ada di alam ini adalah miliknya, milik zat tersebut. Ya. Taib. Sementara Allah nafikan bahwa Tuhan-Tuhan yang diibadai oleh musyrikin itu enggak punya kekuasaan, apalagi penciptaan. Ya. Dan Allah ingatkan di banyak ayat. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum alladzina alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, jangan beribadah kepada selainnya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Harusnya tahu diri. Ya. Ngapain kita beribadah, memberikan peribadatan, mempertuhankan sesuatu yang tidak menciptakan kita, bahkan dia seperti kita. Dia makhluk diciptakan juga. Nah, ini enggak ada kerjaan. Enggak masuk akal, irasional, bahkan gila. Ya. Enggak masuk akal. Iya dan billah. Tabarakallahu fikum. Kemudian Allah sebutkan, "Wa ma lahum fihi min syirkin." Berhala-berhala yang kalian sembah tersebut enggak punya saham, enggak punya syirk. "Wa ma lahum lil asnam." Ya, berhala-berhala itu yang kalian sembah itu enggak punya fihima, itu pada langit-langit dan bumi syirkin. Ada musyarakah, ada andil, enggak punya andil sedikit pun. "Wa ma lahu ay Allah." Ya, di ayat ini, "Wa ma lahu minhum min zahir." Itu maknanya manafiyah, dan tidak ada bagi Allah, ya. "Wa ma lahu ay lillah." Tidak ada bagi Allah minhum min zahir, penolong sedikit pun dari kalangan mereka dalam penciptaan langit dan bumi ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Minhum, dari mereka, dari siapa? Minal asnam, dari berhala-berhala yang kalian sembah. Zahir maknanya mu'in, yang menolong, ya. Tidak ada sedikit pun. "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah." Dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali setelah dapat izin darinya. "La tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lahu," kecuali yang telah Allah izinkan untuknya. Ai asy-syafi, itu Allah izinkan kepada juru pemberi syafaat, "alladzi adzinallahu lahu," yang Allah telah berikan izin kepadanya, "bisyafaati," untuk memberikan syafaat ya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat, yaitu ahli tauhid, orang-orang beriman walaupun membawa dosa besar dan belum bertobat dari dosa besar ya yang dia kerjakan di dunia. Orang kafir, musyrikin itu tidak akan mendapatkan syafaat. Karena mereka tidak terpenuhi di syarat kedua. Ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala anil masfu, ya. Kepada orang yang diberikan syafaat. Allah enggak ridha kepada mereka. Itu kafirin. Ya, karena kafirin telah kafir. Ya, maka mereka telah Allah nyatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang kafir, baik itu musyrikin, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang kafir, orang-orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, kalau memang dia sebelumnya Islam, atau memang kafir asli dari awalnya memang kafir, ya, maka mereka semua berada di neraka jahanam, mereka kekal selama-lamanya. Orang musyrik gak akan dapat syafaat, mereka diharamkan masuk surga. "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, dengan beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah, ya. Namun dia juga beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah, yang berbuat syirik, mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka belum bertobat dari kesyirikan tersebut, dari kekafiran tersebut selama mereka masih hidup di dunia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan. Ya, jika seorang hamba berbuat syirik. Nah. Ah. Adapun fuzi'a qaulu madza qala rabbukum qalal haq, ini sudah ya pembahasannya. Ya. Di kitab Al-Jadid ini. Ya, sorry. Sudah kan? Ya, jadi sudah itu di ayat-ayat sebelumnya, kita enggak perlu baca lagi. Baik. Kelamaan. Ya, kalaupun kita baca cepat aja, fuzi'a zalal faza'an qulubihim. Apabila telah terangkat, dicabut, ya, hilang ketakutan dari kolbu mereka, yaitu kolbu malaikat, berarti di isbat di sini malaikat punya kolbu. Qalu, malaikat bertanya, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Rabb kalian? Tasa'alu fima bainahum. Mereka saling bertanya satu sama lain. Qalul haq, mereka bertanya, mereka mengatakan yang Allah firmankan adalah al-haq, yaitu as-sabit. Ya, firman Allah yang kokoh. Al-ali wa huwal ali al-kabir, dia maha tinggi. Ya, al-ali yaitu maknanya fauqa jami'il makhluqati. Zat yang dia tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Maka sifat ulu pada Allah itu bukan hanya ulu sifat, bukan hanya sifat-sifat Allah yang tinggi, namun juga zat Allah juga tinggi. Ya. Dan sifat ulu itu bahkan kata para ulama ahli sunnah di kitab-kitab akidah dijelaskan sifat ulu adalah bagian dari sifat zatiyah. Apa makna sifat zatiyah? Sifat yang melekat pada Allah, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal wajah Allah, itu tidak terpisahkan. Ini zatiyah khobariyah. Apalah juga zatiyah ma'nawiyah, sifat sama, sifat mendengar bagi Allah, tidak terpisahkan. Allah senantiasa bersifat dengannya. Sifat basor, melihat, sifat ya ilmu, ah, sifat kudroh, kemampuan mengetahui. Nah, itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya azali, sejak dahulu dan abadi. Ya, dan selama-lamanya. Ya. Taib, ini sifat zatiyah. Ya. Jadi sifat ulu, sifat tinggi. Ulu wudzat itu ulti ke sifat tinggi adalah sifat zatiyah. Yang zat Allah tinggi. Ya. Ahlu bidah dari kalangan Asy'ariyah mengatakan, "Ula yang tinggi itu bukan ulu wudzat. Ulu itu tinggi mananya." Ya. Ala itu ya'lu ulu. Nah, uluan, nah, masdar itu dia. Ya, kalau dalam sorob. Nah, kata ahli bidah dari kalangan Asy'ariyah, oh yang tinggi itu bukan zat Allah. Terus siapa yang tinggi? Yang tinggi adalah sifat Allah. Mereka mengatakan yang tinggi itu adalah ulu itu, uluul qahr wa uluul qadar. Nah, ya. Yang tinggi itu ya adalah uluul qahr wa uluul qadar. Ya. Sebentar, ini di karena ini kajian aslinya kajian apa namanya? Kajian di Babelan, ya teman-teman yang di Babelan, apa namanya? Mau via Zoom, via Zoomnya mati ini. Qadarullah. Nah. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ya. Bahwa yang benar dari masalah sifat ulu, dia adalah ulu zat wa ulu sifat. Bukan hanya sekedar yang dikatakan oleh kaum masyairah. Ya, sifat ulu yang ada pada Allah hanya uluul qadar wa uluul qahr. Ya, ulu, ketinggian Allah aja yang, kekuasaan Allah aja yang tinggi. Kemuliaan Allah aja yang tinggi sifat Allah. Ya, bukan ulu zat, tidak demikian. Ya, lantas zat Allah ada di mana? Kata mereka di mana-mana. Allah tidak menempati suatu ruang dan tempat. Karena itu makhluk, kata mereka. Mereka sudah mentamsil duluan, menyerupakan Allah duluan dengan makhluk. Akhirnya berpikir, masa Allah punya tempat? Allah punya tempat di atas, tinggi di atas dengan sifat ulu yang tidak serupa dengan makhluk. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih di awal-awal akidah al-wasitiyah, beliau menyatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih bila tamtsil, tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Allah tetapkan tangan Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis. Apa yang menghalangimu untuk sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Sifat tangan yang ada pada Allah tidak boleh kita serupakan dengan sifat tangan yang ada pada makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk pun yang punya tangan, nama sifatnya, sifatnya namanya sama. Hakikatnya bisa berbeda. Antara tangan manusia dengan tangan orang hutan, hakikatnya berbeda. Tidak sama dan tidak boleh diserupakan. Apalagi antara sifat makhluk dengan sifat Khalik, tentu membabi Allah lebih jauh lagi, lebih utama lagi untuk kita nafikan adanya keserupaan. Ibnu Taimiyah menyatakan bila tamsil, bila takyif, tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah tersebut. Karena Allah tidak memberitahukan bagaimana bentuk hakikat sifatnya, bagaimana sifat tangan Allah, bagaimana beristiwa Allah di atas ars. Rasulullah SAW tidak menjabarkan. Para sahabat tidak bertanya tentangnya. Berarti selesai. Itu sudah diketahui dalam bahasa Arab, tangannya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana bentuknya. Karena Allah tidak memiliki padanan, tidak memiliki sekufu, tidak memiliki sesuatu yang sama. Dari mana kita bisa tahu bagaimana hakikatnya? Atau menerka-nerka bagaimana bentuk sifat tersebut. Ya, yang ketiga, bila tahrif, tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Menyelewengkan, menyalahgunakan, apa? Menyelewengkan dari suatu makna, misalkan niat, ya, diselewengkan ke makna yang lainnya yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Apalagi jauh dari ya, apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya. Semisal ahlu bidah dari kalangan Jahmiyah dan diwarisi oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah, yang mereka mengatakan makna istiwa di atas ars itu bukan istiwa. Istiwa yang dikenal dalam bahasa Arab, ya, kalau dia muta'addi dengan huruf ala, ya, Ar-Rahmanu ala, alal ars istawa, ya, thumma istawa ala, alal ars. Ini muta'addi semua, bersambung semua kalimat istawa, ya, istawa yastawi, istiwaan dengan huruf ala, itu dalam bahasa Arab diketahui maknanya oleh orang-orang yang belajar dari level dasar sampai tingkatan atas. Dia belajar balaghah, ilmu ma'ani, dia udah ngerti istawa yang muta'adi dengan huruf ala, ya, maknanya al-ulu wal-irtifa, tinggi di atas. Ahlu bidah Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya menyatakan, oh enggak, itu makna istaula. Jadi Allah berkuasa di atas ars. Istaula ini enggak dikenal maknanya sama dengan istawa dalam bahasa Arab. Bahkan para ulama menyatakan istaula itu dalam bahasa Arab, ya, dia berkuasa, kan istaula maknanya berkuasa. Istaula itu berkuasa didapati, berkuasa itu dinamakan dengan istaula, ya, setelah mengalahkan rivalnya, kompetitornya, pesaingnya. Memangnya Allah punya rival, punya kompetitor, punya pesaing sehingga dikalahkan oleh Allah baru Allah menjadi penguasa tunggal di alam semesta ini? Hah? Ada seperti itu, keyakinan seperti itu. Keyakinan kufur. Ya. Oh, ternyata ya, tafsir istawa jadi istaula itu ya, kan tidak berasal dari Quran, tidak berasal dari hadis, tidak dari sahabat, apalagi hadis Nabi yang menyatakan istawa istaula. Imam mazhab juga tidak ada. Empat imam mazhab itu enggak ada yang menyatakan istawa jadi istaula. Terus dari mana ini? Dari hadis bukan, perkataan sahabat bukan, tabi'in bukan, empat imam mazhab juga bukan. Oh, dari orang Nasrani. Penyair. Ya, yang bersyair qodistawa bisyr alal iraqi, ala iraq alal iraqi. Min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Loh kok bisa penyair Nasrani yang syairnya pun menyelisihi kaedah yang sudah baku dalam bahasa Arab, dalam ilmu ma'ani. Bisa diambil. Qod istawa, istawa, bisyir, bisyir, istawa. Istawa ala al-Iraqi. Ala al-Iraqi. Menguasai Irak, kata mereka. Jadi enggak mungkin bisyir istawa alal Irak itu tinggi di atas Irak. Lah salah sendiri kenapa si Nasrani itu bersyair dengan kalimat tersebut? Syairnya salah. Ya, ngapain pakai kalimat ya, harusnya istaula, jangan istawa. Ya. Istaula, kok bisa jadi istawa? Dan dibenar-benarkan oleh mereka si penyair Nasrani ini. Diambil oleh Ja'ad bin Dirham, diwarisi oleh muridnya Ja'ad bin Sofwan dan seterusnya hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Para mufassir dari kalangan nasyair. Ya. Semisal ya. Ahmad As-Sawi di hasyiahnya ala tafsir Jalalain. Ya, jadi Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menulis secara berbarengan atau estafet. Mahalli dulu, beliau wafat, diteruskan oleh muridnya As-Suyuti. Ya, keduanya mendapatkan julukan Jalaluddin sehingga tafsirnya namanya Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Ya, tafsir karangan dari dua orang yang memiliki julukan Jalaluddin. Ya. Kemudian diberi catatan kaki oleh Ahmad. Ya, diberikan catatan kaki, diberikan hasyiah, catatan pinggir. Unda maknanya begini, ini. Nah, ini hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Maknanya itu istawa istaula. Dibawakan itu syair Nasrani tadi. Ya. Kok ngapain kita berpegang kepada penyair Nasrani dengan meninggalkan ketetapan para salaf? Ngapain? Gak ada kerjaan. Allah musta'an. Berikutnya mana lagi tadi, Suy? Nah, al-kabir fauqa kulli kabir itu. Ya, kabir di atas segala sesuatu yang besar. Syarhul ijmali. Penjelasan global dari ayat ini. Secara ijmali dulu, secara global. Kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah taala yatahaddallahu. Allah menantang fi hadhil ayatil karimah di ayat yang mulia ini haula'il musyrikin. Allah menantang mereka kalangan musyrikin. Bi ayyas'alu ma'budihim. Ya, untuk agar mereka meminta kepada sesembahan mereka, sembahan palsu, tuhan-tuhan palsu, para tagut. Alladzina takhadhu min dunillah, yang mereka jadikan sebagai tuhan sesembahan selain Allah. Ya. Baik. Fa innahum la yastati'una jalban aw daf'a darrin. Maka sesembahan tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat untuk mereka. Ya, sebagaimana Allah sebut wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Ya, li'annahum la yamlikuna wazna dzarratin minal khairi aw syarri fi la fis samawati wala fil ard. Karena mereka yaitu sesembahan yang diibadahi tersebut, para tagut tersebut tidak memiliki kekuasaan walaupun seukuran zarrah, sesuatu yang paling kecil dalam hal kebaikan atau keburukan. Enggak bisa memberikan kebaikan, enggak bisa memberikan keburukan kepada makhluk, apalagi kepada penyembahnya. Ya, tidak di langit, tidak pula di bumi. Walaisa lahum syarikatun fis samawati wala fil ard. Dan sesembahan tersebut apakah dalam bentuk Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Yesus Kristus, ya, yang dipertuhankan oleh mereka. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Atau kuburan-kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh, Siddhartha Gautama, dan yang lainnya dari segala tuhan-tuhan yang diklaim oleh mereka sebagai tuhan, ya. Mereka itu enggak punya syarikatun, enggak punya andil, enggak punya saham dalam penciptaan langit, tidak pula punya andil dalam penciptaan bumi. Laisa lillahi min haula'i al-awthani nasirun wala mu'inun. Dan Allah pun juga tidak memiliki penolong, pembantu dari mereka, dari kalangan tuhan-tuhan palsu ini. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi, apalagi pengaturannya. Ya. Wa hatta syufa'u yas'afuna min khaufillahi wa haibatih. Hingga para juru syafaat, yaitu para malaikat, karena malaikat diantara ya, asy-syafi' ya, yang dapat kemuliaan untuk memberikan syafaat ya kepada hamba-hamba Allah yang beriman walaupun pelaku dosa besar. Ya. Pemberi syafaat itu, para syufa itu nabi, rasul, ya para rasul dan nabi. Ya. Kemudian ya malaikat, orang-orang soleh, para wali, ya dan juga anak-anak kecil kaum prima, orang anak-anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum balik, yang memberikan syafaat kepada kedua orang tua mereka yang beriman, yang menerima takdir bahwasanya anaknya diwafatkan oleh Allah sebelum balik. Nah, hingga para malaikat yas'akun, mereka pingsan min khaufillahi wa haibatih, karena takut pada Allah. Ya. Karena mereka segan ya kepada Allah. Ya. Baru mendengar firman Allah mereka pingsan. Semua pingsan, yang pertama kali bangun atau siuman adalah Jibril alaihissalam. Ya. Baru mereka bertanya, apa yang difirmankan oleh Allah? Karena Jibril yang langsung diberitahu oleh Allah apa firman Allah. Ya, untuk disampaikan kepada rasulnya. Ya. Fa idza zala anhum al-faza'u, apabila ketakutan sudah hilang dari malaikat tadi. Akhadu yatasaalun. Ya. Akhadu ini kalau dalam ilmu nahwu ya min babi af'al al-muqarabah. Jadi yatasaalun itu fi'il mudhari sebagai fi mahli raf'in sebagai khobarnya. Ya. Khobar dari akhadu. Maka mereka mulailah saling bertanya-tanya, amma qalahu rabbu ar-rabbu tabaraka ta'ala. Ya, tentang apa yang difirmankan, telah difirmankan oleh Allah Rabb tabaraka ta'ala. Wa yujibu ba'duhum, sebagian mereka yaitu Jibril ya menjawab sebagian yang kepada sebagian yang lain, innahu qalal haqqo as-sabit. As-sabita. Sesungguhnya dia Allah berfirman dengan al-haq. Ya, dengan al-sabit, sesuatu yang kokoh. Wahwal Ali, dialah tinggi, maha tinggi, fauqal jami'i khalqih, di atas seluruh makhluknya. Al kabir fauqa kulli kabir, dialah maha besar, ya, maha besar di atas segala sesuatu yang besar besar. Bahkan makhluk Allah yang paling besar, arsh, ya, makhluk Allah yang paling besar arsh, maka Allah akbar, ya, daripada arsh. Allah lebih besar daripada al arsh. Nah, al fawaid. Ya, kesimpulan di sini, faedah yang kita bisa ambil ya dari ya ayat ini poinnya adalah mengenai syafaat ya. Itu poinnya pada firman Allah Taala, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azinalah, maka tidak bermanfaat ya syafaat di sisi Allah ya kecuali bagi siapa saja yang Allah telah berikan izin. Kenapa Syekh membawakan ayat ini di bab syafa'ah, dan Allah Subhanahu membawakan ayat ini dari ya, ayat sebelumnya ya. Karena musyrikin Quraisy dari masa dari zaman Quraisy hingga zaman milenial saat ini, tatkala mereka memberikan peribadatan kepada kuburan-kuburan wali dan orang saleh, kuburan para habaib, mereka selalu beranggapan ya dengan syubhat bahwasanya para wali ini kalau kita berikan ibadah yang ibadah ini dilandasi oleh rasa cinta kepada mereka ya, maka para wali ini akan menjadi juru syafaat, akan menjadi juru pembela untuk kita pada hari kiamat kelak di sisi Allah. Ini syubhat ini sama seperti syubhat yang menghinggapi kolbu-kolbu musyrikin Quraisy. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Kata Allah Taala, mereka mengatakan haula'i, mereka ini yang kami ibadahi dari kuburan orang-orang saleh adalah juru pemberi syafaat untuk kami kelak di sisi Allah. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Al-Qaidul Arba menjelaskan bahwa kesyirikan musyrikin Quraisy itu tidak pernah meyakini adanya keyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi, orang-orang saleh yang mereka ibadahi itu memiliki sifat rububiyah sebagaimana sifat rububiyah itu ada pada Allah. Tidak ada. Mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Walaisa'atuhum man yarzuquhum Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Lain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya wahai Nabi kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf dan seterusnya dari kalangan musyrikin Quraisy, semuanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Siapa sih yang memberikan rezeki kepada mereka? Maka mereka akan serentak menjawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Tidak ada keyakinan dari musyrikin Quraisy, Lata uzamanat huban, itulah yang menciptakan langit dan bumi, itulah yang mengatur kehidupan alam semesta ini, itulah yang mematikan, menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang memberikan jatah rezeki kepada makhluk semua. Gak ada keyakinan itu sedikit pun. Gak ada. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan di Syarah Al-Qaidul Arba, kesyirikan musyrikin Quraisy itu motifnya dilandasi oleh ingin menjalin hubungan mereka kepada Allah dengan ya dengan baik. Pertama agar mereka selamat supaya dapat syafaat tadi di ayat ini dari juru pemberi syafaat di, supaya mereka dapat pembelaan di sisi Allah kelak. Tuh ingin menjalin hubungan dengan Allah, ingin selamat di sisi Allah. Yang kedua, syubhat yang ada di kepala, benak-benak kepala musyrikin Quraisy ini, ya, syubhatnya yaitu wali-wali orang soleh yang mereka ibadahi ini, nanti kalau mereka ibadahi ya, orang-orang soleh ini akan mendekatkan diri mereka musyrikin kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, karena mereka merasa kita orang salah, mereka orang soleh, kita jauh dari Allah, mereka dekat dengan Allah, kita ini gak pantas meminta langsung kepada Allah karena kita kotor, mereka orang suci, orang bersih. Syubhatnya itu. Dan syubhat itu juga yang ada di benak kepala musyrikin milenial yang ada di negeri kita terlebih khusus. Ya, Allah musta'an. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَخُدُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan mereka menjadikan wali-wali itu sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mengatakan kata Allah. Allah kutip ucapan mereka di Al-Quran. Di surah Az-Zumar. Ayat 3, mana abuduhum, kata musyrikin Quraisy, kami enggak beribadah kok kepada wali-wali ini. Ya, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya udah, kami berikan ibadah kepada mereka sebagaimana kami memberikan ibadah kepada Allah. Kami berdoa kepada Allah, kami juga berdoa kepada mereka. Kami memberikan sembelihan kepada Allah, kami juga memberikan sembelihan kepada mereka. Nah. Dan kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu di satu keadaan saja. Keadaan apa? Fi halati raha, yaitu ketika mereka dalam kondisi lapang, nyaman. Mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Adapun fi syiddah, di saat genting mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan doa itu hanya kepada Allah. Hilang semua ya tuhan-tuhan yang mereka sembah selama ini ketika lapang. Ya, di Al-Qaidul Arba di kaidah keempat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwasanya kesyirikan musyrikin zaman sekarang, zamannya Syekh, apalagi zaman kita sekarang yang lebih inovatif lagi kesyirikannya, itu lebih dahsyat, lebih ngeri, lebih kufur daripada kesyirikan musyrikin Quraisy. Kenapa demikian? Karena musyrikin Quraisy syiriknya itu kepada Allah di kala lapang saja. Di kala genting mereka bertauhid pada Allah, berdoa, beribadahnya pada Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang, kala lapang, kala genting, syirik pada Allah. Lagi nyaman, lagi bencana, lagi corona, syirik kepada Allah. Panen, gagal panen, syirik kepada Allah. Ya. Di Kasbu Subhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menambahkan lagi alasannya. Kenapa musyrikin zaman ya, sekarang lebih dahsyat kesyirikannya daripada musyrikin zaman Quraisy? Karena musyrikin Quraisy ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, perhatikan, ini ibadah yang mereka berikan kepada Tuhan-Tuhan, yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan, itu entah apakah itu jamadat, benda-benda mati yang tidak maksiat, batu, kayu, pohon, itu kan gak maksiat. Atau orang-orang soleh, orang-orang soleh yang telah mati. Adapun kesyirikan zaman sekarang, musyrikin yang beribadah pada wali-wali, lihat kuburan orang gila yang dianggap wali. Ya, Bahkan kuburan Sheikh Siti Jenar di Cirebon sono diibadahi. Siapa Sheikh Siti Jenar? Tahu enggak mereka itu siapa Sheikh Siti Jenar? Pengikut pemahaman kekufuran. Ya, wahdatul wujud. Hah, kok bisa orang kayak gitu dijadikan sebagai sesembahan? Musyrikin Quraisy tidak ada tuh menjadikan kuburan orang gila, kuburan orang sesat. Ya. Yang ada kuburan orang soleh. Semisal Lat, ya, Al-Lat itu diibadahi karena dia orang soleh. Ya. Atau batu, kayu, pohon itu kan gak maksiat, benda-benda mati. Ya. Syekh Saleh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Arba' menambahkan 12 lagi. Ya, sebab musyrikin zaman sekarang lebih dahsyat ya daripada kesyirikan yang terjadi di musyrikin Quraisy. Dan di awal-awal Syarah Al-Qaidul Arba' kaidah keempat Syekh Saleh Al-Utsaimin, silakan baca sendiri ya, ada PDF-nya, cari. Ya, ini saya enggak mengada-ngada, beliau mengatakan kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu lebih layak untuk dikafirkan daripada musyrikin zaman Quraisy. Lantas apa faedahnya kalau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kesyirikan yang ada di zaman sekarang lebih dahsyat daripada kesyirikan yang ada di musyrikin Quraisy? Hah? Apa faedahnya? Ya, musyrikin Quraisy juga beribadah pada Allah. Musyrikin zaman sekarang juga beribadah pada Allah. Kata mereka, karena musyrikin Quraisy tidak mau mengucap la ilaha illallah. Kalau kita kan mengucap. Musyrikin Quraisy karena tahu konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah berarti stop dari memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka mengomentari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, "Yuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu," ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka tahu konsekuensinya berarti dengan mengucap la ilaha terkandung dua kandungan yang sangat penting yang dijadikan rukun oleh para ulama. La ilaha berarti di sini kandungannya adalah nafyun, penafian, pengingkaran terhadap segala peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Karena makna ilah di masdar adalah ma'luf yang maknanya isim maf'ul, yaitu sinonimnya, muradifnya ma'bud yang diibadahi. Berarti menafikan peribadatan ya, semuanya illallah. Ini ya, kandungan yang kedua, isbat yang dijadikan rukun juga oleh para ulama. Makanya namanya rukunnya nafyun, yang kedua isbat. Rukun yang pertama nafyun, rukun yang kedua isbat. Ya. Menafikan dari segala yang diibadahi selain Allah, isbat menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Nah, musyrikin Quraisy tahu kan saya kan ini. Kalau musyrikin zaman sekarang mengucap la ilallah 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, huwa huwa huwa hu hu hu hu. 1000 kali, 7000 kali. Dalam bahkan sepekan sekali dalam yasinan setiap malam Jumat, apalagi kalau ada tahlilan kenduri kematian mengucap la ilaha illallah banyak kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak. Habis itu setelah itu melakukan kesyirikan dengan memberikan peribadatan kepada selain Allah, apakah itu dalam bentuk sembelihan sesaji kepada penunggu lembah ini, penguasa laut selatan, kepada jin ini, kalau mau bangun ini tumbal, kasih sesembelihan. Padahal Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, telah menyebutkan di Kitab Tauhid ini pasal tentang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih atau memberikan sesaji dalam bentuk lalat kepada selain Allah saja itu menyebabkan kekufuran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Dakhala al-jannah rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dzubabin." Ada seorang yang masuk surga karena lalat, ada seorang yang masuk neraka karena lalat. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nanti itu akan disebutkan. Jam berapa ini? Ya, suy. Hah? Jam 9. La ilaha illallah, belum selesai kita ini. Baik. Fawaid yang kita bisa ambil faedah, sepertinya kita enggak bisa menyelesaikan bab ini karena masih ada bisalah ya insyaallah kita Pak ya bawa apa? Terakhir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Abbas itu. Ya. Al-fawaid, faedah yang kita bisa dapatkan dari ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, ya, rahimahullah ta'ala, nafyu kulli ma yatawahamuhu al-musyrikun fi awthanihin. Nafyu, yaitu penafian, peniadaan, atau juga boleh kita maknai pengingkaran, segala yang yatawahamuhu al-musyrikun, segala yang disangka oleh kaum musyrikun fi awsanihim, tentang berhala-berhala mereka, bahwasanya mereka mengatakan berhala inilah syufa'una indallah, pemberi syafaat kita kelak di sisi Allah, para wali-wali yang kami berikan ibadah inilah juru syafaat kita di sisi Allah. Allah nabikan min mulkin fis samawati wal ard, dari memiliki kekuasaan ya kerajaan di langit maupun di bumi, awistirakin fi mulkih, atau memiliki andil saham dalam penciptaannya, awi'anatillah, Allah nafikan juga bahwasanya mereka tidak membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dan ini poinnya, awisyafa'a biduni idnillah, ya Allah nafikan syafaat dari para wali-wali yang mereka sembah ya tanpa izin dari Allah. Kenapa demikian? Karena yang namanya syafaat harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, izin Allah kepada syafi', kepada juru pemberi syafaat, nabi, rasul, malaikat, wali, orang saleh, harus ada izin dari Allah. Tidak bisa mereka berinisiatif sendiri ngasih syafaat semaunya, enggak bisa. Yang kedua, ridallah anil masfu', lah keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Siapa itu? Ahlu tauhid, walaupun dia pelaku dosa besar. Ya. Asani yang kedua, faedah yang kita bisa dapatkan, isbatu syafa'ah biiznillah wa nafyuha min duni izni. Ditetapkannya syafaat dengan izin Allah, ini syafaat ya musbatah, yang ditetapkan keberadaannya, wa nafyuha min duni izni, dan dinafikan syafaat tersebut tanpa izin dari Allah, yaitu syafaat manfiyah, yang ditiadakan keberadaannya. Asalis yang ketiga, isbatu haibatillah wa azamatih, itu ditetapkannya sifat haibah. Apa ya haibah kalau bahasa kita ya? Kewibawaannya. Ya. Yang membuat segan makhluk itu dan keagungannya. Yang keempat, ar-rabi isbatu sifatil qauli lillah. Ditetapkannya sifat qaul bagi Allah, sifat bicara pada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat qaul, sifat kalam. Wa man ahsanu minallahi qila. Siapakah ucapan yang lebih baik daripada Allah? Allah tetapkan sifat qaul. Ya, sifat kalam. Ini sifat qaul, sifat kalam dinafikan oleh kaum Jahmiyah. Ini pembahasannya khusus di kajian kita di Syarah Al-Aqidah Wasithiyah Syarah Syaikhul Utsaimin di setiap Senin dan Kamis ba'da Maghrib, ya. Tabarakallahu fiik. Al-khamis yang kelima, itsbatu ismaini lillah. Ya, ditetapkannya dua nama bagi Allah di ayat ini, yaitu Al-Ali Al-Kabir. Nah. Tayyib. Munasabatul ayah lil bab. Ya, apa sih ya, korelasi antara ayat ini dengan bab, yaitu bab syafaat. Kata Syekh, haitsu dallatil ayatu ala nafyi syafa'ah biduni idnillahi li syafi', yaitu ayat ini menunjukkan bahwa atau menunjukkan akan dinafikannya syafaat tanpa izin dari Allah ya kepada juru pemberi syafaat. Ya Rasulullah SAW ketika hendak memberikan syafaat dalam syafaatul uzma, ya dalam hadis yang panjang yang telah kita sebutkan, beliau sujud dengan sujud yang panjang memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau panjatkan ucapkan di dunia, yang pujian tersebut berdasarkan wahyu dari Allah di akhirat kelak di mahsyar. Nabi SAW tidak langsung bisa memberikan syafaat, namun dengan izin dari Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, baru wahai Muhammad angkat kepalamu, qul tusma, ucapkan kau akan didengar, wasal minta aja udah totong kau akan diberi, wasfa' tu syafa', berilah syafaat. Kau sudah dapat izin untuk memberikan syafaat. Baru Nabi memberikan syafaat. Ya. Munasabatul ayat di tauhid, apa korelasi ayat ini dengan tauhid, kandungan tauhid? Ya, kata Syekh, haitsu dallatil ayatu ala nafyi syafa'ah minal anil makhluk istiqlalan. Ayat ini menunjukkan dinafikannya syafaat dari makhluk, ya. Yaitu dari para juru pemberi syafaat, ya, secara istiqlalan, secara mandiri, ya, dengan ya udah inisiatif dia aja tanpa izin dari Allah pun juga bisa. Dinafikan hal tersebut tidak bisa. Fa yadullu ala annaha min huquqillahi al-khassati bihi. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu adalah di antara hak-hak Allah yang khusus bagi Allah. Fa yakunu talabuha min ghairillahi syirkan bihi. maka kalau begitu memintanya kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah adalah syirik, berarti syirik kepada Allah. Syirik ini syirik apa? Syirik akbar. Karena makna syafaat adalah tolap, ya, meminta, doa. Berarti kalau berdoa meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah yang sanggup menyanggupinya, berarti itu syirik. Wa min dzalik diantaranya, itu yang tadi kita sebutkan terakhir dijelaskan oleh Syekh Saleh, ya, al-Syekh di Syarah Qaidul Arba. Ya, wa min dzalik diantaranya talabuha minal awsan, yaitu memintanya kepada berhala-berhala, minta syafaat. Alati za'amu, yang mereka klaim annahum ya'budunaha min ajli syafaat. Bahwasanya mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi karena syafaat, supaya syafaat berhala-berhala tadi akan menjadi juru pembela mereka kelak di sisi Allah. Haulai syufa'una indallah, kata musyrikin. Mulahadah di sini ada ya, catatan yang perlu di ya apa namanya diperhatikan. Qala Abul Abbas, Abul Abbas berkata, Abul Abbas di sini maksudnya siapa? Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kunyah beliau Abul Abbas. Ya, Taqiyuddin Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ya. Beliau enggak punya anak namanya Abbas, tapi berkunyah itu boleh bagi yang punya anak maupun yang belum punya anak. Ya. Maka teman-teman di rumah yang enggak punya nama kunyah atau belum punya, pakai nama kunyah. Nabi SAW menyatakan takannau, silakan berkunyahlah kalian. Wala takannau bi kunyati. Namun jangan kalianlah kalian berkunyah dengan kunyahku, yaitu kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Ya, namun para ulama menjelaskan larangan berkunyah dengan nama Abul Qasim itu hanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masa setelah beliau wafat, terlebih di masa ini, ya, maka para ulama menyatakan, sebagian ulama menyatakan boleh. Ya, silakan ada orang namanya Abul Qasim. Ibnu Taimiyah itu orang taunya Ibnu Taimiyah, padahal nama beliau Ahmad, ya. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ya, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Bapaknya Abdul Halim, kakeknya Abdissalam. Nah, kakek bapak kakek anak cucu kalau kita hitung dari Abdissalam punya anak namanya Abdul Halim. Ulama. Ini Abdissalam ini ulama, kakeknya Ibnu Taimiyah. Punya anak, bapaknya Ibnu Taimiyah namanya Abdul Halim. Punya anak namanya Ahmad, inilah Ibnu Taimiyah. Ini ulama besar semua. Ya. Ulama besar semua ini. Mereka bahkan pernah berkolaborasi dalam sebuah karya usul fikih. Ya. Kakek yaitu Abdul Salam mengarang kitab usul fikih. Disyarah oleh anaknya Abdul Halim. Kemudian disyarah lagi, dijelaskan lagi, ditambahin lagi oleh cucunya Ahmad, itu Ibnu Taimiyah, dalam sebuah karya usul fikih namanya Al-Musawwadah. Ya. Itu buku fikih yang bagus sekali, bahkan di dalamnya juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya penjelasan para imam agar bermadhab ya dengan mazhab fikih ya yang ada di kampungnya bahkan. Ya, saya ada bukunya di rumah itu ya. Bagus sekali bukunya. Nah, kata Abu Labbas Ibnu Taimiyah mengenai nafallahu kulla ma yata'allaqu bihi al-musyrikun. Maka Allah telah menafikan segala hal yang menjadi sandaran kaum musyrikun. Fa nafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw lahu istun minal mulki aw aunun lahu. Ya. Ya. Jadi Allah telah menafikan segala hal yang menjadi sandaran tempat bergantung kaum musyrikin, yaitu apa namanya berhala-berhala mereka, wali-wali yang mereka ibadahi, ya. Itu dengan menyatakan, ya, fanafa ayakuna ligoirihi bahwa ti Allah nafikan bagi selain Allah mereka memiliki kekuasaan atau memiliki sebagian dari kekuasaan, punya andil atau sesembahan tersebut Allah nafikan, mereka ikut membantu Allah. Tidak Allah nafikan. Ya. Allah nafikan sedikit semuanya itu. Falam yabqa illa syafa'ah. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali syafaat. Karena ayat tersebut disebutkan Allah nafikan itu semua, kemudian Allah sebutkan syafaat, ya. Enggak ada yang tersisa kecuali syafaat. Ya. Ternyata Allah nafikan juga. Ya, fa bayyana annaha la tasihu illa bi idznillah li syafi. Ternyata Allah sebutkan juga, Allah jelaskan juga bahwa syafaat ini tidak bermanfaat, tidak berguna ya kecuali bagi orang yang telah diberikan oleh Allah izin ya kepada juru pemberi syafaat, Nabi Muhammad SAW sekalipun, malaikat ya untuk memberikan syafaat. Karena Allah menjadikan nabi, rasul, malaikat, wali, orang saleh sebagai syufa'a, juru pemberi syafaat, ikroman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Ya, mana lagi tadi? Ya. Mana? Kama yu'ayyidu dhalika hadithu syafa'ah al-kubra. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh hadis syafa'atul kubra, yang itu hadis syafa'atul kubra, syafa'atul uzma, disebut juga dengan syafa'atul kubra. Syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra ini syafa'at yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh makhluk. Ya, setelah makhluk semuanya datang pada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, namun semua mereka minta udur. Ya, menjelaskan udur mereka, mereka tidak bisa memberikan syafaat. Mereka semua menyarankan kepada, nah sampai Nabi Isa AS menyarankan kepada, agar kepada seluruh makhluk agar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan nam analah. Ya, nah Nabi SAW memberikan syafaat kepada semuanya, berarti itu ada mukmin, ada kafir di mahsyar, ya di arasat. Itu bukan untuk membebaskan semuanya yang di dalamnya ada kafir, untuk membebaskan dari neraka, bukan. Tapi mereka minta kepada Nabi, minta syafaat agar disegerakan hisab. Karena mereka sudah tidak tahan berdiri di mahsyar dalam waktu yang sangat lama, dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, belum dikhitan. Mereka udah gak tahan, minta segera dihisab. Ya, semuanya. Nah, kemudian ya, hadis tersebut Allah berfirman irfa ra'sak wasaltu atau wasfa tusyaffa. Ya. Hadis syafaat wahai Nabi, kata Allah Taala, ya, angkat kepalamu karena Nabi sallallahu sujud dalam sujud yang panjang. Mintalah engkau akan diberi. Berilah syafaat. Engkau telah diberikan mandat izin untuk memberikan syafaat. Ya. Kemudian ya, apa namanya, kata Syekh, kata Ibn Taymiyah, wala tasihu illa idza radiyallahu anil masfu' lahu. Kemudian sah syafaat tersebut pun tidak sah kecuali jika Allah telah meridhoi ya orang yang diberikan syafaat. Siapa itu? Ahlu tauhid, orang-orang yang beriman walaupun membawa dosa besar. Ya, kama yadulu ala dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para pemberi juru syafaat tidak dapat memberi syafaat kecuali ditujukan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang Islam, iman, bukan orang kafir, musyrikin, kuburiyin, itu enggak bisa dapat syafaat. Ya, wallahu la yarda illa an ahli tauhid, dan Allah tidaklah meridhoi kecuali Allah hanya meridhoi ahli tauhid. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis, man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah? Siapakah manusia yang sangat beruntung? Ya, as'adun nas, as'adu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di sini, walaupun dia dalam bentuk redaksi isim tafdil, namun bukan untuk menjelaskan adanya mufadalah, perbandingan keutamaan. Tidak. Ya. Namun ini maknanya mubalaghah, sa'id, yang sangat beruntung. Kalau dikatakan siapa yang paling beruntung dengan syafaatmu, kata Rasulullah SAW, man qala la ilallah khalisan min qalbi. Ya, yaitu yang mengucapkan la ilallah dengan khalis, dengan ikhlas, memurnikan, menjalankan konsekuensinya dari kalbunya. Bukan maknanya yang enggak ngucap la ilallah berarti masih dapat juga kebahagiaan. Tidak demikian. Tapi makna as'adun nas bukan maknanya yang paling beruntung, tapi yang sangat beruntung. Tapi barakallahu fik, selesai kajian kita, ini sudah berakhir, berarti bab syafa'ah, nanti kita masuk ke bab berikutnya insyaallah di Jumat pekan depan. Ya, subhanakallahumma wabihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.